Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar mempersembahkan audio muhadarah telekonferensi dengan tema berpegang pada bimbingan ulama di masa fitnah, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Yusuf Mustafa bin Muhammad Mabram Hafizahullah, dan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Abu Muhammad Musa Hafizahullah pada hari Ahad, tanggal 5 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2023 di Masjid Ali bin Abi Talib, Ma'had Minhajul Athar, Jember. Na'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'du, Allah subhanahu wa ta'ala yang diminta dan dimohon untuk bisa memberikan taufik kepada aku dan kalian semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka kalimat ini, muhadharah ini, aku diminta untuk menyampaikannya terkait dengan materi atau pembahasan untuk berpegang teguh dengan bimbingan para ulama. Dan kalimat atau muhadharah ini bagian dari rangkaian daurah Al-Muzaniyah As-Salafiyah Al-Indonesiyah As-Saniyah, di mana daurah ini merupakan daurah Al-Imamul Muzani rahimahullah As-Salafiyah Al-Indonesiyah, yaitu daurah yang kedua sebagaimana yang telah lewat pada tahun 1445 Hijriah, di mana dalam daurah ini hadir dan ikut serta para masyayikh al-afadil wafakahumullah. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka semua dan menjadikan keberadaan mereka bermanfaat dimanapun mereka berada, yaitu Syekh Arafat, kemudian Asy-Syaikh Abdul Ghani, kemudian Asy-Syaikh Abbas Al-Adni, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla fi'ala, menjadikan untuk umat ini terciptanya keamanan dan keselamatan yang dengannya atau dengan orang-orang tersebut dijaga atau terjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling diutamakan dalam bab ini, yang didahulukan dalam bab ini, yaitu tentunya para ulama dan para pemimpin. Para ulama, mereka tentunya yang diutamakan dan didahulukan tanpa ada keraguan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yang artinya apabila datang kepada mereka suatu perkara terkait keamanan atau suatu perkara yang mengkhawatirkan, mereka langsung menyebarluaskan. Kalau seandainya mereka mengembalikan permasalahan tersebut kepada Ar-Rasul dan juga kepada Ulil Amri dari kalangan mereka, niscaya akan diketahui oleh orang-orang yang bisa mengambil istimbat dari kalangan mereka. Kalau bukan karena keutamaan Allah kepada kalian dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kalian telah mengikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian. Maka Allah Jalla wa'ala menjadikan di antara sebab-sebab terlindungnya umat ini dari syaitan, yaitu ketika mereka rujuk kembali kepada para ulama dan para pemimpin, para penguasa. Karena ayat tadi yang telah dibacakan mencakup dua golongan tersebut, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ahli tahqiq dari kalangan para ulama. Namun diutamakan, didahulukan para ulama karena mereka adalah orang-orang yang layak dan memang memiliki kecakapan dalam beristimbat, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla fi'ula telah menjelaskan kepada kita dalam kitabnya yang mulia bahwa terlindung dan terjaganya kita dari syaitan di antara sebabnya yaitu kembali kepada para ulama. Atas dasar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila telah datang kepada mereka suatu perkara terkait dengan keamanan atau sesuatu yang mengkhawatirkan, mereka menyebarluaskannya. Kalau seandainya saja mereka mengembalikan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu sebelum mereka menyebarkannya, sebelum mereka menyampaikannya secara luas, sebelum mereka menampakkannya secara terang-terangan, sebelum salah seorang di antara mereka berbicara dalam permasalahan tersebut, maka niscaya akan bisa mengambil istimbat orang-orang yang memang layak dan memiliki kecakapan dari kalangan mereka. Dan adanya, dan tentu perselisihan serta perpecahan bisa dihindari, sebagaimana juga akan tampak dan jelas kepada manusia apa-apa dari maslahat ketika mengembalikan permasalahan tersebut kepada para ulama. Tampak dan jelas maslahat-maslahat yang besar. Allah Jalla wa'ala telah memilih dari kalangan makhluknya siapa saja yang Allah kehendaki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki, dan Dia pula Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Sebagaimana firman-Nya pula yang artinya, Allah memilih dari kalangan malaikat, utusan-utusan para rasul, dan juga dari kalangan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala pun memilih dari kalangan malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala pun memilih para ulama dan menjadikan mereka para ulama sebagai pewaris bagi an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ilmu, dalam perkara dakwah, dan juga dalam perkara bagaimana mengatasi khilaf dan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Atas dasar ini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, para ulama merupakan pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dirham ataupun dinar, hanyalah mereka para nabi mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Barang siapa yang menginginkan bagian yang besar, bagian yang banyak, hendaknya dia menuntut ilmu nubuah. Dan barang siapa yang menginginkan untuk bisa bersama dengan orang-orang yang mendapatkan bagian yang besar tersebut, hendaknya dia berpegang teguh dengan jalannya para ulama, dan mereka itulah orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, hanyalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-Nya, yaitu para ulama. Sehingga para ulama, mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila engkau mengembalikan permasalahan kepada mereka, engkau telah mengembalikan permasalahan tersebut kepada orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka akan memberikan fatwa kepada engkau, dengan apa yang ada pada diri mereka dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memberikan fatwa kepada engkau dalam perkara yang di situ ada kemaslahatan untuk dirimu, untuk agamamu, dan juga untuk duniamu. Dan semua ini dengan sebab kembali kepada para ulama. Para salaf rahimahumullah telah memberikan permisalan kepada kita, sebaik-baik permisalan dalam hal ini, yaitu bagaimana mereka mengembalikan permasalahan kepada orang yang lebih berilmu dan yang lebih berilmu. Dalam kondisi perkara mereka ini telah tersebar dan diketahui dalam hal ini, mengembalikan permasalahan kepada para ulama yang lebih berilmu. Maka atas dasar ini kita bisa mengetahui bagaimana perkara-perkara mereka dalam urusan agama dan urusan dunia tercipta secara kondusif. Ketika pokok atau dasar ini hilang, maka urusan manusia pun akan menjadi kacau balau dalam urusan dunia mereka dan agama mereka. Dan perkara ini tidak ada seorang pun yang mengingkarinya abadan. Para sahabat radhiyallahu anhum wardahum, satu atau mereka di antara mereka saling mengembalikan permasalahannya dalam perkara-perkara nawazil, dalam perkara-perkara yang sulit untuk bisa dipecahkan, dalam perkara-perkara yang genting. Para sahabat sendiri pun mengembalikan satu dengan yang lainnya kepada sebagian dari mereka. Maka dengan itu Allah menjaga mereka urusan agama dan dunianya. Bagaimana dahulu para sahabat bermuamalah ketika terjadi perkara-perkara yang genting, ketika datang fitnah atau muncul fitnah, sebagaimana kalian telah ketahui dalam sebuah kisah yang populer, yaitu kisah orang-orang yang mengada-ngadakan zikir-zikir yang dilakukan di masjid ketika itu, di masjid Kufah. Bagaimana sahabat Abu Musa al-Ash'ari, yaitu beliau seorang sahabat, diutus oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ke negeri Yaman sebagai seorang qadi, sebagai orang yang memberikan taklim, sebagai seorang da'i. Namun ketika itu di negeri Kufah ada juga seorang Ibnu Mas'ud, wa huwa minas sabiqin al-awwalin al-muhajirin radhiyallahu anhu wa ardahu. Ketika Abu Musa al-Ash'ari melihat hal ini, maka beliau bergegas menuju kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anil jami', sembari mengatakan, aku melihat perkara yang aku ingkari. Dan kisahnya populer dan sangat diketahui dan telah berulang bagi kalian. Hafizahkumullah. Begitu pula para tabi'in, mereka berjalan di atas manhaj ini, mereka berjalan di atas jalan ini, yaitu berpegang teguh dengan bimbingan para ulama dan mengembalikan permasalahan mereka kepada para ulama. Sebagaimana datang dalam Sahih Muslim dari hadis Yahya ibn Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman, ketika muncul di negeri Basrah suatu kaum yang mereka mengatakan tidak ada takdir, wal amru anfun, yakni musta'naf, yaitu suatu kejadian tidak didahului dengan takdir. Wa haqiqatan qauluhum annallaha la ya'lamul asya illa ba'da husuliha. Hakikat dari ucapan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi kecuali ketika kejadian tersebut telah ada. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala sesuatunya, mengetahui apa yang telah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, dan mengetahui hal yang belum terjadi. Bagaimanapun kejadian tersebut, adapun mereka mengatakan suatu kejadian itu adalah hal baru, yaitu tidak didahului dengan takdir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sebelum terjadinya kejadian tersebut. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, di mana kejadian ini terjadi di akhir-akhir zaman mereka, dan tidaklah mendapati fitnah ini kecuali dari kalangan sahabat yang masih junior, kecuali para sahabat yang masih muda, walaupun tentunya ketika di zaman tersebut mereka para sahabat yang junior telah menjadi orang-orang yang tua. Di antara mereka para sahabat muda ini yang paling populer yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika kedua orang tabi'in yang berasal dari Basrah ini pergi, yaitu Yahya ibn Ya'mur dan juga Humaid ibn Abdurrahman, pergi menuju Makkah untuk melaksanakan haji, maka mereka mendapatkan taufik untuk bisa bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Maka keduanya bertanya kepada beliau radhiyallahu anhuma sembari mengatakan, sungguh telah muncul di tempat kami ada beberapa kaum yang mereka mencari-cari ilmu, namun mereka sembari mengatakan tidak ada itu takdir. Yang ada yaitu perkaranya itu baru, tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali setelah terjadinya kejadian tersebut. Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, sampaikan kepada mereka bahwa sungguhnya aku berlepas diri dari mereka, dan mereka pun aku tidak mau lagi ada sangkut pautnya dengan mereka, demi zat yang dimana Ibnu Umar bersumpah dengannya, kalau seandainya salah seorang di antara mereka berinfak dengan atau sebesar gunung Uhud, berinfak dengan emas sebanyak gunung Uhud, maka tidak akan diterima satu mud dari salah seorang mereka atau bahkan setengahnya infak tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir. Maka dalam kisah ini terdapat sebuah pelajaran bagaimana para tabi'in mengembalikan permasalahan kepada para ulama sahabat yang mereka mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Demikian, apabila engkau membandingkan perkara-perkara yang ada dalam makna ini, engkau akan menjumpai sekian asar, sekian ucapan di mana asar-asar ini menjadi sebab Allah selamatkan para jamaah, para manusia ataupun pribadi dari berbagai macam kebid'ahan. Kita bisa lihat bagaimana seorang Yusuf ibnu Asbat rahimahullah, seorang imam yang besar, beliau mengatakan, dahulu bapakku seorang yang bermadhab Qadariyah, paman-pamanku orang-orang Syiah Rafidah, dan Allah selamatkan aku dengan sebab keberadaan Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Yaitu artinya beliau rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri, menjelaskan kepada Yusuf ibn Asbad As-Sunnah, beliau menjelaskan kepada Yusuf ibn Asbad bagaimana jalan yang benar. Terkhusus beliau juga menjelaskan siapa itu Syiah Rafidah, di mana mereka memiliki sekian kedustaan. Begitu juga beliau menjelaskan kepada Yusuf ibn Asbad siapa itu Qadariyah, yang di mana mereka memiliki sekian talbis, sekian kerancuan. Dan masing-masing dari dua kelompok ini mereka juga berserikat, memiliki peran dalam menciptakan kerancuan dan dalam membuat kedustaan. Sebagaimana mereka juga mayoritasnya kondisinya yaitu penuh dengan kedustaan, mereka pun banyak dipenuhi dengan kerancuan. Kemudian Sufyan As-Tsauri menghilangkan kerancuan dan kedustaan tersebut, menghilangkan syubhat-syubhat yang ada, menghilangkan dari Yusuf ibn Asbad sekian keraguan. Sebagaimana beliau menjelaskan kepada Yusuf ibn Asbad, sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Yusuf ibn Asbad dengan keberadaan Sufyan As-Tsauri. Maka setelah ini apa yang akan diharapkan? Apa yang ada di atas setelah ini? Perkara-perkara agama sudah sepatutnya bagi engkau untuk engkau mengetahuinya. Bahwa di antara perkara-perkara agama ada yang sifatnya jelas, tersebar. Hal ini diketahui oleh mayoritas manusia. Namun di antara perkara agama ada juga hal-hal yang sifatnya samar, tipis, tidak banyak diketahui oleh para manusia. Dan tidak akan bisa sampai kepada ilmu yang demikian ini kecuali dengan kembali kepada para ulama. Begitu pula hal ini menjelaskan bahwa ada sekian permasalahan yang muncul setelah generasi terbaik, di mana hal ini tidak ada di sisi para ulama yang datang setelah generasi tersebut. Para ulama tidak ada di sisi mereka nas atau dalil yang berbicara secara langsung tentang permasalahan-permasalahan yang muncul setelah generasi-generasi terbaik tersebut. Namun mereka para ulama berfatwa menyampaikan dalam permasalahan-permasalahan tersebut dengan ucapan para ulama yang rasikhin, dengan para ulama ahli ilm yang memiliki kekokohan dalam ilmunya. Dan diantara apa yang terbaik yang pernah aku lihat dalam permasalahan ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari Al-Imam Al-Mufassir, yaitu imam dalam bidang tafsir, yang dimana beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah. Beliau Al-Imam Al-Tabari Rahimahullah berkata dalam kitab beliau Sharihus Sunnah, adapun pendapat atau ucapan tentang permasalahan lafad-lafad para hamba, yaitu yang dimaksud adalah kata Syekh Mustafa Mabrom, yaitu ucapan lafzi bil Quran makhluk. Ucapanku ketika membaca Quran adalah makhluk. Kata Imam Ibnu Jarir, adapun ucapan dalam permasalahan alfadul ibad, lafad-lafad para hamba terkait Al-Quran, maka tidak ada datang sedikit pun sebagai selama yang kami ketahui dalam permasalahan ini ada ucapan dari sahabat atau dari karangan para tabi'in, kecuali dari orang-orang yang di mana ucapannya atau dari orang yang di mana ucapannya hakikatnya sangat mencukupi dan di situ ada syifa, ada obat untuk hati. Rahimahullah rahmatan alaihi rahimahullah rahmatullah alaihi wa ridwanuh. Ucapan seseorang yang di mana mengikuti beliau, orang ini di situ ada sebuah petunjuk dan huda, di mana ucapan beliau ini menduduki kedudukan ucapan para imam, para imam di generasi-generasi pertama, yaitu Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal, Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibni Hanbal rahimahullah. Sungguh Abu Ismail Tirmidzi telah meriwayatkan kepadaku, beliau mengatakan, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal berkata, permasalahan lafziyah ucapan ini permasalahan atau madhabnya Jahmiyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sampai orang musyrik tersebut mendengarkan kalamullah. Maka dari siapa mendengar Kemudian dilanjutkan oleh Imam Tirmidzi, periwayatan beliau dari Imam Ahmad, sungguh aku telah mendengar sekian para ulama dari golongan kami, di mana aku sekarang tidak hafal nama-nama mereka. Mereka menyebutkan dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, barang siapa yang mengucapkan lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengucapkan ucapanku dengan Al-Quran ini merupakan makhluk, maka sungguh orang ini merupakan seorang jahmiyah. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa ucapanku dengan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia adalah seorang mubtadi'. Dan rincian permasalahan ini ma'ruf, masyhur di kalangan para ahli ilm, dan permasalahan ini juga dibahas dan disebutkan dalam kitab-kitab akidah. Maka di zaman sekarang ini, di mana banyak perkara yang pelik, banyak perkara yang rumit, banyak terjadi sekian fitnah, bagaimana manusia menjadi bergolong-golong, mereka kesana kemari dalam kondisi terpecah belah. Apabila kita mengatakan kepada orang-orang awam bahwa para penuntut ilmu, atau pertama kali dari kalangan penuntut ilmu, pertama kali dari orang-orang yang belajar, atau dikatakan tentang orang ini yaitu Abu Syibr, takhayyaru, silakan kalian memilih. Apabila kita mengucapkan kepada orang awam seperti ini, maka niscaya mereka akan memilih al-hawa, memilih sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Maka hal-hal ini, kejadian-kejadian yang sifatnya menimpa umat, problema-problema yang terjadi yang sifatnya baru, tidak akan bisa tercipta suasana kondusif kecuali apabila mengembalikan permasalahannya kepada ahli ilm, orang-orang yang kokoh, ar-rasikhina fihi. Wa rahimallahu al-imam at-Turtusi, semoga Allah merahmati al-imam at-Turtusi, yaitu beliau mengatakan, hanyalah kebid'ahan itu datang dari orang-orang juhal, dari orang-orang yang bodoh, dan dari orang-orang yang disangka bahwa mereka adalah para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab. Di antara isi Al-Kitab atau Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang sifatnya muhkam, jelas, yaitu Ummul Kitab, dan ada ayat-ayat yang lainnya yang sifatnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, dalam rangka ingin mereka ingin menciptakan fitnah, ingin mencari takwil-takwil yang batil, di mana hakikatnya tidak mengetahui takwil dari Al-Qur'an kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya, di mana para ahli ilmi ini mengatakan kami beriman dengannya dan semua itu datangnya dari Rabb kami, dan tidaklah yang demikian ini mengetahui kecuali ulul albab. Maka mereka, para ahli ilm, para ulama, apabila mereka tidak mengetahui suatu perkara, mereka berhenti, tidak memaksakan dirinya, tidak mengherankan atas dasar ini An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam permasalahan-permasalahan yang sifatnya mustabihat, ada kerancuan, beliau bersabda, dan hadis ini diriwayatkan di dalam As-Sahihain dari hadis An-Nu'man ibnu Bashir, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Permasalahan-permasalahan yang sifatnya mustabihat, banyak kerancuan, hal ini tidak banyak diketahui oleh manusia keumumannya. Maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan taufik kepada kami dan juga kepada kalian semuanya dalam perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan juga mudah-mudahan aku juga memohon kepada Allah agar bisa menolong kami dan kalian, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima dari kita semuanya amalan-amalan saleh. Fahuwa waliyudzalik wal qadiru alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai transkrip dan terjemahan dari kalimat Syekh Mustafa Mabrom hafizahullahu taala. Barakallahu fikum. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.